بسم الله الرحمن الرحيم Kita terus dulu, nanti insya Allah ujiannya setelah ini. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah Al-Martabatu Thaniyatu Al-Imanu Tingkatan kedua ialah Al-Imanu Al-Martabatul Ula madha Al-Islamu Al-Martabatu Thaniyatu Al-Imanu Wahuwa bid'un wa sab'una syu'batan yaitu bid'un wa sab'una syu'batan di sekitar 70-an 73 sampai 79 syu'bah cabang. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah, maka yang tertinggi daripada cabang-cabang itu ialah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha, dan yang paling rendah dari cabang-cabang iman itu ialah menyingkirkan gangguan anit tariqi dari jalan jalan umum. Wal haya'u syu'batun minal imani, dan malu itu adalah bagian daripada iman. Wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya ada 6. Kemudian mulai beliau menyebutkan rukun iman yang 6. Yang pertama antuk minah billahi, engkau beriman kepada Allah. Ya, al martabatu tsaniyatu qala Syekh bin Utsaimin rahimahullah ay min maratibid dini. Ya, al-martabatu tsaniyatu ay min maratibid dini, yakni dari tingkatan-tingkatan agama. Wa al-imanu, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, al-imanu fil lughati at-tasdiqu, bahwa iman itu secara bahasa ialah at-tasdiqu. At-tasdiq maknanya apa? Membenarkan. Ofis syar'i, menurut istilah syariah, iman itu ialah i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarihi wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu menurut pengertian syariah ialah keyakinan dengan hati dan perkataan dengan lisan dan amalan dengan anggota badan jawarih, yaitu jumlahnya atau cabangnya meliputi 70-an, antara 73 sampai 79 syu'bah cabang. Itu menurut syariah. Jadi menurut syariah ialah keyakinan dengan hati, i'tiqadun bil qalbi, kemudian perkataan wa qaulun bil lisani, perkataan dengan lisan, kemudian wa amalun bil jawarihi, dan beramal dengan anggota tubuh. Ketiga-tiganya ini harus ada pada iman. Ya. Keyakinan hati, perkataan lisan, ikrar dengan lisan, ya, dan amal pembuktiannya dengan anggota badan. Kemudian wa huwa bid'un, al bid'u bi kasril ba'i min ats-tsalatsati ila tis'ati. Al bid'u dengan dikasrohkannya pada ba'nya, bi kasril ba', dikasrohkannya pada ba'nya, yaitu berarti bacanya al bid'u. Ya. Ini bilangan dari 3 sampai 7 sampai 9. Minat thalathati ila tis'ati. Bilangan dari 3 sampai 9 dinamakan al-bid'u. Wa sab'una wa huwa bid'un wa sab'una syu'bah. Syu'bah asy-syu'batu al-juz'u minasy-syai'i. Pengertian syu'bah itu al-juz'u minasy-syai'i, ya. Kamu lihat footnote itu, ya. Naam, wajadtumu. Naam. Jadi asy-syu'batu al-juz'u minasy-syai'i. Sebagian dari sesuatu. Itu namanya syu'bah, cabang. Kemudian fa'alaha qawlu la ilaha illallah, a'laha yang paling tinggi daripada ha itu kembali kepada apa? Syu'bah. Ha kembali kepada syu'bah, cabang. Maka cabang yang paling tinggi ialah qawlu la ilaha illallah. Cabang iman yang paling tinggi yaitu perkataan la ilaha illallah. Wa adnaha, dan yang paling rendah daripada ha kembali apa kemana? Syu'bah. Yang paling rendah daripada cabang itu ialah imatatul adha. Imatatul adha ai izalatul adha, yaitu membersihkan, menyingkirkan adha, gangguan. Al-adha wa huwa ma yu'dhil marata, yaitu al-adha itu ialah apa yang mengganggu al-marata. Al-marah maknanya ialah pejalan atau orang yang lewat. Min ahjarin au ashwakin. Dalam bentuk gangguan itu yang harus disingkirkan ialah batu-batu yang mengganggu, ataupun duri-duri yang melukai. Ashwak jamak dari syauk. Wanafayatu wa qumamatu wa ma lahu raihatun karihatun. Dan juga termasuk dari adha ialah nafayat, ya, apa, kotoran-kotoran, wa gumama, sampah, wa ma lahu raihatun karihatun, dan apa yang ma apa lahu yang ia itu mempunyai raihah bau karihah yang tidak disukai. Wa nahwu dzalika dan yang semisal itu. Nah, semua itu adalah adza. Izalatul adza anit tariq yaitu menyingkirkan semua gangguan-gangguan itu dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal imani. Wal haya'u, al haya'u kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, malu itu ialah sifatun infi'aliyatun, sifat infi'aliyah yang merupakan reaksi. Tahduthu indal khajali, yang akan terjadi ketika datangnya rasa malu itu. Wa tahjuzul mar'u an fi'li, wa tuhjizul mar'a an fi'li ma yukhaliful muru'ata. Wa tuhjizu dan malu itu, tuhjiz, tuhjizu menghalangi al mar'a seseorang an fi'li dari perbuatan yang yukhaliful muru'ata, yang menyelisihi al muru'ata, menyelisihi kewibawaan. Malu menghalangi seorang dari segala perkara yang menyelisihi muru'ah, menyelisihi kewibawaan. Al-muru'ah ialah kewibawaan. Wal jam'u ma tadammanahu kalamul mu'allifi rahimahullahu ta'ala, dan kalau dikumpulkan dari segala yang dikandungi, ma tadammanahu, segala apa yang dikandungi oleh kalamil mu'allifi, oleh omongan si pengarang ini rahimahullahu ta'ala, yaitu siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, di mana dikatakan min annal imana bid'un wa sab'una syu'batan, yaitu bahwa iman mempunyai 73 sampai 79 syu'bah cabang. Wa annal imana arkanuhu sittatun, dan juga diberitakan di sini bahwa iman itu rukunnya ada 6. Annaqula, yaitu kalau kita simpulkan dari keterangan muallif ini ialah al-imanul ladzi huwal aqidatu, iman yang iman itu ialah aqidah. Usuluhu sittatun, pokok-pokoknya ada 6. Wahiyal madhkuratu fi hadithi Jibril alaihi salatu wassalam, yaitu yang telah tersebutkan atau disebutkan dalam hadith Jibril alaihi salatu wassalam, hinama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil imani. Hinama ketika bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman. Faqala al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina billahi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, muttafaqun alaih. Iman itu, kata Nabi, ialah engkau beriman pada Allah dan kepada para malaikatnya dan kepada kitab-kitabnya dan kepada para rasulnya dan kepada hari kiamat, dan engkau beriman wa tu'minat, dan engkau beriman bil qadari, dengan takdir Allah, khairihi wa syarrih, apakah takdir yang baik ataukah takdir yang jelek. Muttafaqun alaih. Itu iman. Wa ammal imanul ladzi yushmilul a'mala wa anwa'uha wa ajnasuha. Adapun iman yang yushmilu, yang mencakup al-a'mala, mencakup amalan-amalan. Kalau yang tadi disebutkan 6 bagian tadi, mencakup apa? Hati, perkara hati. Ya, sekarang yang mencakup amalan, wa anwa'uha, dan macam-macamnya iman yang mencakup amalan itu, wa jenasuha, dan jenis-jenisnya itu, fahuwa bid'un wa sab'una syu'batan, ada 73 sampai 79 cabang. Walihada sammallahu ta'ala as-salata imanan. Oleh karena itu Allah menamakan sholat, sholat itu adalah amalan apa? Dhahir, ya. Nah, kalau rukun iman yang 6 itu apa? Batin. Ya. Allah menamakan sholat dengan iman. Fi qawlihi, di dalam firman-Nya, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah menyia-nyiakan sholat kalian. Qala al-mufassiruna, ya'ni sholatakum ila baitil muqaddasi. Ya, para ahli tafsir menyatakan dengan menukil keterangan para sahabat Nabi, itu yang dimaksud imanakum di ayat ini adalah sholatakum, sholat kalian yang menghadap kepada Baitul Maqdis. Baitul Muqaddasi, Baitul Maqdis. Ya. Li'anna sahabata kanu qabla ayyumaru bitawajjuhi ilal Ka'bati. Karena para sahabat itu kanu dulunya, sebelumnya, qabla ayyumaru, sebelum diperintah, bitawajjuhi, untuk menghadap ilal Ka'bati, ke Ka'bah, yusalluna ila baitil muqaddasi, mereka sholat menghadap ke Baitul Muqaddas, ke Masjidil Aqsa, sebelum menghadap ke Ka'bah. Jadi dengan ini kita melihat bahwa Allah menamakan sholat itu dengan iman. Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian yang dulunya menghadap Baitul Maqdis, ketika datangnya perintah untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Nah, maka sekarang menghadap ke Ka'bah bukan berarti ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis terus dianggap sia-sia. Nah, tidak. Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian, yaitu sholat kalian. Nah, jadi iman itu meliputi apa? Amalan dengan berbagai macamnya dan jenisnya. Nah, baik amalan zahir maupun amalan batin, itu tercakup dalam pengertian iman. wa arkanuhu sittatun, dan rukunnya iman, rukun iman itu ada 6. Ya. Antu mina billahi, yang pertama engkau beriman pada Allah. Al imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin, bahwa beriman kepada Allah itu yatadammanu mengandungi arba'ata umurin, 4 perkara. Al awwalu al imanu biwujudillahi ta'ala, yang pertama yaitu beriman kepada adanya Allah. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala, dan sungguh telah menunjukkan keberadaan Allah itu ialah al-fitratu wal-aqlu wasyar'u wal-hissu, yang menunjukkan adanya Allah ialah pertama fitrah. Fitrah manusia yakin Allah itu ada, karena itu kecenderungannya manusia itu mencari Allah, ya. Karena sudah tertanam pada dirinya Allah itu ada. Wal aqlu, akal juga menyatakan Allah itu ada, karena akal melihat betapa teraturnya ekosistem alam ini, kehidupan alam ini, mustahil ini jadi sendiri. Keteraturan yang demikian sempurna terus jadi sendiri, mustahil. Akal menyatakan demikian. Wa syar'u, apalagi syariat. Syariat memberitakan Allah itu ada di atas arsy-Nya. Wal hissu, dan juga panca indera itu juga merasakan adanya Allah. Awalan amma dalalatul fitrati ala wujudihi, adapun dalalatul fitrah, bukti daripada fitrah ala wujudihi, yang menunjukkan wujudnya Allah itu, fa inna kulla makhluqin qad fatara ala al-imani bi khaliqihi min ghairi sabaqin tafkirin aw ta'limin. Fa inna, maka sungguhnya kulla makhluqin, semua makhluk, qad fatara, sungguh dia diciptakan oleh Allah, alal imani bi khaliqih, untuk beriman kepada penciptanya. Otomatis dia itu beriman bahwa dirinya itu ada karena diadakan, diciptakan, min ghairi sabaqi tafkirin au ta'limin, tanpa didahului oleh tafkir, tanpa didahului oleh apa, oleh pemikiran, ataupun tanpa pula didahului oleh belajar. Otomatis fitrahnya itu meyakini bahwa Allah itu ada. Walayan sarifu an muqtadha hadhil fitrati, dan tidak akan berpaling dari kandungan fitrah ini, illa man tara'a ala qalbihi ma yusrifuhu anha. Tidak akan berpaling dari muqtadha hadhil fitrah, kandungan fitrah ini yang meyakini adanya Allah, tidak akan berpaling daripadanya kecuali man tara'a ala qalbihi, mereka yang tara'a ala qalbihi, menyelinap pada hatinya, ma yusrifu anha, perkara yang memalingkan dia dari fitrah itu. Sehingga yang semula kalau menurut fitrah yakin adanya Allah, maka karena adanya penyusupan, ada polusi kepada fitrah itu, akhirnya orang cenderung untuk berpaling dari fitrah itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin, tidak ada satu yang dilahirkan, illa yuladu alal fitrati, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Yaitu di atas Islam, di atas tauhid. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan dia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi. Rawahul Bukhari. Ya. Maka perkara yang menyelinap di dalam hati, memalingkan orang dari fitrah tauhid ini, ialah didikan kedua orang tua yang menyeret anak itu kepada penyimpangan tauhid. Iya, penyimpangan iman, sehingga akhirnya tidak meyakini adanya Allah. Tsanian, yang kedua, wa amma dilalatul aqli ala wujudillahi ta'ala, adapun bukti yang ditunjukkan oleh akal tentang adanya Allah, fali anna hadhil makhluqati, maka sungguhnya berbagai makhluk-makhluk ini, sabiquha wa lahiquha, apakah yang telah lalu ataupun yang akan datang, la budda laha min khaliqin aujadaha, harus, la budda tidak boleh tidak, ya, tidak boleh tidak laha, bagi makhlukat itu, bagi segenap makhluk itu, tidak boleh tidak pasti ada khaliq aujadaha, ada pencipta yang mengadakannya. Aujadaha maknanya apa? Mengadakannya. Idla yumkinu antujadu nafsuha binafsiha, dimana tidak mungkin lagi makhluk itu berada dirinya dengan dirinya. Tidak mungkin mengadakan dirinya dengan dirinya. Harus ada pihak lain di luar dirinya yang mengadakan dirinya itu. Iya. Nah. Anta kok noleh ke belakang. Allah ya di. Wala yumkinu antu jadu sadfatan, dan tidak mungkin makhluk itu diadakan atau berada sadfah. Sudfah artinya tiba-tiba, tidak mungkin. Sudfatan tiba-tiba. La yumkinu antu jadu nafsuha binafsiha, tidak mungkin diadakan dirinya dengan dirinya sendiri. Lianna syai'a la yakhluqu nafsahu, karena sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Liannahu qabla wujudihi ma'dumun, karena sebelum dia ada, apa berarti? Ma'dum, tidak ada. Fakaifa yakunu khaliqan, bagaimana yang tidak ada bisa mencipta, mencipta yang ada, mengadakan sesuatu padahal dia sendiri tidak ada? Ya enggak mungkin. Akal menyatakan bahwa kita ini bisa ada karena ada pihak lain yang mengadakan kita. Wala yumkinu an tujadu sudfatan, dan tidak mungkin diadakan satu makhluk itu dengan tiba-tiba. Lianna kulla hadithin labuddalahu min muhdithin. Labuddalahu min muhdithin. Karena setiap yang hadith, setiap yang terjadi, labuddalahu mesti baginya itu ada yang mengadakannya. Walianna wujudaha ala hadhan nidhamil badi'i. Dan juga karena terjadinya atau adanya hadhin nidhamil badi', hadhin nidhamil badi', aturan yang baru ini, wat tanasukil muta'alif, dan keterpaduan muta'alif yang saling mencocoki, wal irtibatul multahimi bainal asbabi wa musabbabatiha, dan adanya irtibat, keterkaitan yang larut, multahim, yang tidak bisa dipisahkan antara sebab dan akibat, musabbabatiha, akibat. Ubainal kainati ba'duha ma'a ba'din, dan juga dengan kenyataan adanya keterkaitan antara al-kainat, makhluk hidup, keterkaitan ba'duha ma'a ba'd, sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Manusia terkait dengan makhluk yang namanya udara dan air, ya, terkait dengan makhluk yang namanya matahari. Manusia terkait dengan makhluk yang namanya tanam-tanaman, biji-bijian, sehingga mereka bisa hidup. Sebagiannya terkait dengan sebagian yang lainnya, tidak bisa dipisahkan. Ya, masya Allah, semua itu yamna'u man anbatan, menolak dengan penolakan yang keras, ayakuna wujuduha sudfatan, untuk terjadinya wujudnya segenap makhluk ini dengan tiba-tiba, tertolak sama sekali oleh akal yang sehat. Mustahil. Keteraturan yang demikian indah, keserasian, dan ketergantungan satu dengan yang lainnya, keterkaitan satu dengan yang lainnya, sedemikian lengkap. Maka semua ini tidak mungkin tercipta dengan tiba-tiba. Idzil maujudu sudfatan laisa 'ala nidhamin fi asli wujudihi. Di mana sesuatu yang adanya itu sudfatan, tiba-tiba. Sesuatu yang adanya itu tiba-tiba tidak mungkin di atas nidham, tidak mungkin di atas aturan yang rapi, fi asli wujudihi, pada pangkal atau asal keberadaannya. Tidak mungkin sesuatu itu adanya, kalau adanya tiba-tiba, tidak mungkin teratur. Laisa ala nidhamin fi asli wujudihi. Pasti yang suatu yang sudfatan, yang tiba-tiba, laisa ala nidhamin fi asli wujudih, tidak mungkin di atas keteraturan pada asal wujudnya itu. Fakaifa yakunu muntaziman halu biqaihi wa tatawurihi. Bagaimana pula bisa menjadi teratur halu biqaihi, keadaan keberadaan makhluk itu, wa tatawurihi, dan perkembangannya terus teratur, lebih tidak mungkin lagi. Ya, kalau asalnya sudah tidak teratur, tidak mungkin perkembangannya teratur. Nah, tapi kenyataannya, ya, kehidupan ini kita lihat semuanya serba teratur. Ya, perwujudannya teratur, mulai dari mani, kemudian menjadi segumpal darah mudghah, kemudian menjadi alaqah, kemudian menjadi mudghah, daging, segumpal daging, kemudian terus menjadi janin, kemudian ditiupkan roh, kemudian terus berkembang, terus pada saatnya lahir, semula dalam keadaan tidak bisa mengenali lingkungannya, kemudian mulai samar-samar kelihatan lingkungannya, kemudian tambah terang, semula hanya hitam putih membedakan warna, kemudian tambah umur bayi ini akhirnya bisa membedakan warna merah, putih, terus hijau, terbatas pada warna tertentu, kemudian tambah lagi sampai lengkap, logikanya tambah lengkap, dan terus begitu teratur wujudnya itu sampai berkembang sampai mati, teratur semuanya. Maka kalau kenyataannya demikian, sungguh mustahil kalau semua itu adanya tiba-tiba, tetapi semuanya itu betul-betul diadakan. Wa idza lam yumkin an tujada hadhil makhluqatu nafsaha binafsiha, atau wa idza lam yumkin an tu jada hadhil makhluqatu, apabila tidak mungkin untuk adanya berbagai makhluk ini, nafsuha binafsiha, mengadakan dirinya dengan dirinya, tidak mungkin. Wala antu jada sudfatan, dan tidak mungkin pula untuk adanya itu tiba-tiba. Ta'ayyana, maka adalah satu kepastian, ayakuna laha maujudun, bahwasannya makhluk ini an ayakuna laha mujidun, bukan maujud, mujidun. Maka dengan demikian ta'ayyana telah pasti, ayakuna laha mujidun, pasti ada bagi makhluk-makhluk ini mujid yang mengadakan. Wa huwa Allahu Rabbul Alamin, dan mujid itu yang mengadakan itu ialah Allah Rabbil Alamin. Wa qad dzakara Allahu Ta'ala hadzal dalilul aqli wal burhanul qat'i fi suratit Tur, dan sungguh Allah telah menyebutkan dalil ini, dalil akli ini, hadat dalilul akli, dalil akli ini, dan juga al-wal burhanul qat'i, bukti-bukti yang pasti ini, Allah telah sebutkan dalam surat At-Tur, haitsu qal, di mana Allah menyatakan, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, bukankah mereka itu, apakah mereka itu diciptakan dari tanpa sesuatu pun, ataukah mereka sendiri yang menciptakan dirinya sendiri? Ha? Ya'ni annahum lam yukhlaqu min ghairi khaliq. Ya'ni apakah mereka itu tidak diciptakan tanpa pencipta? Wala humul ladzina khalaqu anfusahum, dan tidak pula mereka yang menciptakan diri-diri mereka. Fata'ayyana ayyakuna khaliquhum huwallahu tabaraka wa ta'ala, maka telah pasti bahwa pencipta mereka itu tidak ada lain ialah Allah yang maha mulia dan maha tinggi. Walihada lamma sami'a Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, oleh karena inilah ketika Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat At-Turi, bahwa Rasulullah membaca surat At-Tur, ketika didengar oleh Jubair bin Mut'im, fa balagha hadhihi al-ayah, ketika Rasulullah sampai bacaannya itu pada ayat ini, yaitu bunyinya am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliquna am khalaqu samawati wal arda bal la yuqinuna am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Apakah mereka diciptakan tanpa pencipta, ataukah mereka itu yang menciptakan diri-diri mereka sendiri? Apakah mereka yang menciptakan langit yang tujuh dan bumi? Bala yuqinun, bahkan tidak mereka yang meyakini demikian. Am indahum khazainu rabbika, apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahasia Tuhanmu? Am humul musaytirun, ataukah memang mereka itu adalah orang-orang yang dikuasai? Wa kana Jubair yauma idzin musyrikan, dan Jubair waktu itu ketika mendengar ayat ini dalam keadaan sebagai musyrik. Qala, Jubair mendengar ayat ini dia mengatakan kada qalbi ayyatira, sungguh hampir saja qalbi, hatiku ayyatira, terbang karena mendengar ayat ini. Wa dhalika awwalu ma waqara al-imanu fi qalbi, dan ketika itu, ketika mendengar ayat ini, adalah hari pertama mawakoral iman, bersarangnya iman, fi qalbi, di hatiku. Rawahul Bukhari mufarraqan, diriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari dengan terpisah-pisah riwayatnya di beberapa tempat. Iya, jadi dengan akal itu bisa dibimbing orang kepada iman. Wala nadrib mathalan yuwaddihu dzalik, dan kita memberikan permisalan yang memperjelas lagi masalah itu. Fa innahu law haddatsaka syakhsun, karena kalau seandainya ada seorang yang menceritakan kepadamu an qasrin musyayyadin, tentang istana yang musyayyad, yang dihias demikian indah. Musyayyad itu arti bahasanya diukir atau dibangun dengan tinggi. Ahatat bihil hadaiqu, yang dikelilingi istana itu oleh al-hadaiqu, kebun-kebun. Wajarat bainahal anharu, dan mengalir, jarat mengalir, bainaha, di antara kebun-kebun istana itu, anharu, sungai-sungai. Wa muli'a bil furashi wal asirrati, dan istana itu mulia dipenuhi dengan permadani al furash wal asirrah, dan tempat tidur. Wa zayyana bi anwa'iz zinati, dan juga berhias dengan berbagai macam hiasan, min muqawwamatihi wa mukammilatihi, dari hiasan muqawwamatihi, tonggak-tonggak gedung istana itu, wa mukammilatihi, dan penyempurna-penyempurnanya. Wa qala laka, kemudian ada orang mengatakan kepadamu, inna hadzal qasra wa ma fihi min kamalin, bahwa istana ini dan apa yang terdapat padanya dari berbagai kesempurnaan, qad aujada nafsahu, dia mengadakan dirinya sendiri, aujida hakadha sudfatan biduni mujid, atau dia wujud begitu saja, sudfatan tiba-tiba, biduni mujid, tanpa ada yang mengadakannya. Kalau ada orang yang mengatakan demikian kepadamu, labadarta, niscaya engkau akan bersegera, ila ingkari dhalika wa takdhibe, engkau akan bersegera untuk mengingkari pernyataan orang itu dan mendustakannya. Wa adatta hadithuhu safahan minal qawli, dan niscaya engkau akan menganggap, mengkategorikan, adatta, engkau akan menganggap atau mengkategorikan omongan orang itu sebagai omongan kedunguan, safahan, dari omongan-omongan yang ada. Afaya juzu ba'da dalika, apakah mungkin setelah itu, ayyakuna hadzal kaunul wasi'u bi ardihi wa sama'i, apakah mungkin setelah itu akan terjadinya hadzal kaunul wasi', alam yang luas ini, dengan buminya, wa sama'ih, dan langitnya, wa aflakihi wa ahwalih, dan bintang-bintangnya, planet-planetnya, dan berbagai keadaannya, turun hujan, naik uap air, turun lagi hujan, berhembus angin, dan tumbuhnya tanaman, dan sebagainya itu, apakah mungkin alam yang demikian luas, wa nidhamuhul badi'ul bahiri, al-badi'ul bahiru, dan aturannya yang badi, yang betul-betul indah, al-bahiru, yang menakjubkan, qad aujada nafsahu, dia mengadakan dirinya sendiri, aujida sudfatan biduni mujid, atau dia ada dengan tiba-tiba tanpa ada yang mengadakannya. Mustahil. Kalau istana yang lingkupannya sebegitu saja, yang sangat kecil dibanding bumi dan langit, engkau ketika diberitahu bahwa istana itu mengadakan dirinya sendiri, engkau mengatakan mustahil, ini omongan orang dungu. Bagaimana kalau alam yang luas tak terhingga ini kemudian diberitahukan kepadamu dia mengadakan dirinya sendiri? Lebih mustahil lagi begitu. Itu namanya cara berlogika yang benar, cara berakal yang benar. Kemudian kita sudah membahas dua dalalah, dalalatul fitrah. Yang kedua dalalatul akal. Dalalatul akli. Ketiga, wa amma dalalatus syar'i ala wujudillahi ta'ala. Adapun apa yang ditunjukkan oleh syariat tentang wujudnya Allah, fali annal kutubas samawiyata kulluha tantiqu bidzalik. Maka ialah karena kitab-kitab samawi, kitab-kitab yang turun dari langit, semuanya tantiqu bidzalik, semuanya berbicara tentang wujudnya Allah. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil mutadhamminati li masalihil khalqi, dan juga apa yang dibawa oleh kitab-kitab itu, yaitu dalam bentuk al-ahkam al-mutadhamminah, hukum-hukum yang mengandungi li masalihil khalqi, untuk kemaslahatan segenap makhluk, itu semua dalilun, adalah dalil ala yang menunjukkan kepada annaha mir rabbi hakimin alimin, bahwasannya segala kitab-kitab itu adalah benar-benar datangnya dari Tuhan yang maha hakim, yang maha sempurna hikmahnya, alim, maha sempurna ilmunya, bima salihi khalqih, yang maha sempurna ilmunya tentang segala kemaslahatan makhluknya. Ya, kalau Allah, kalau syariat itu mencocoki segala keperluan makhluk itu, bahkan syariat yang terakhir ini mencocoki segala kepentingan makhluk dari sejak diturunkannya syariat ini di zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini dan sampai hari kiamat, mencocoki segala kehidupan makhluk, maka itu tidak mungkin datang kecuali dari mada, dari Rabbin Hakimin Alimin bimasalihi khalqih, dari Tuhan yang maha sempurna hikmahnya dan maha sempurna ilmunya tentang berbagai kemaslahatan makhluknya. Wa ma ja'at bihi minal akhbaril kauniyati, dan juga kita dapati kandungan kitab-kitab itu terdapat padanya, ja'at bihi, datang kitab-kitab itu dengannya, minal akhbaril kauniyati, berita-berita kauniyah, alam, allati syahidal waqi'u bisidqiha. Kalau yang alam yang disaksikan, berbagai kejadian mempersaksikan, bisidqiha, tentang kebenaran berita itu, yang semua itu dalilun ala annaha min rabbin qadirin ala ijadi ma akhbara bihi, yang semuanya itu datang, semuanya itu menjadi dalil bahwasannya berita-berita tersebut, annaha, berita-berita kauniyah itu, itu datangnya dari Rabbin Qadirin, dari Tuhan yang maha kuasa untuk mengadakan apa yang diberitakan itu. Ya, kita dapati kitab-kitab itu mengandung berita-berita kauniyah. Ya, yang berita-berita ketentuan-ketentuan Allah itu sampai kepada kita sebelum kejadian itu ada, dan ternyata syahidal waqi, kejadian mempersaksikan kebenaran berita itu, ya, bahwa berita itu bisidqiha, betul-betul berita yang benar. syahidal waqi bisidqiha, bahwa waqi kejadian ternyata syahida mempersaksikan bisidqiha tentang benarnya berita-berita tersebut. Maka ini juga menjadi dalil, menjadi alasan yang menunjukkan bahwa kitab tersebut dan berita-berita yang terdapat padanya itu datangnya dari zat yang mampu maha kuasa untuk mengadakan apa yang diberitakan itu. Begitu. Kalau dari sisi adillah dalalah dalalatu syar'i, maka syariah justru membuktikan adanya Allah, dan memang syariah Islamiyah ini datang dari Allah. Buktinya kita semuanya mempersaksikan segala apa yang ditentukan itu memang mencocoki segala kehidupan bagi segala bangsa, segala manusia, segala zaman, di segala tempat dan bangsa. Itu menunjukkan memang syariah ini datang dari Allah yang maha kuasa menciptakan segalanya. Rabi'an wa amma adillatul hissi, adapun dalil dari sisi his, apa yang dicapai oleh panca indera, ala wujudillahi, yang menunjukkan tentang wujudnya Allah, fa min wajhain, maka di sini ada dari dua sisi. Ahaduhuma, yang pertama, annana nasma'u, bahwa kita ini mendengar, wa nusyahidu, dan mempersaksikan, min ijabati da'ina, ya, dikabulkannya doa orang yang berdoa. Itu his, panca indera kita membuktikan demikian. Iya. Wa ghawthil makrubin, dan juga kita mempersaksikan, mendengar dan melihat adanya kenyataan pertolongan bagi al-makrubin, bagi orang yang dalam kesulitan, dalam malapetaka, ditolong dengan kejadian yang sama sekali tidak diperkirakan. Maya dulu dalalatan qati'atan ala wujudihi ta'ala, semua itu menunjukkan dalalatan qati'atan, dengan penunjukan yang pasti tentang wujudnya Allah ta'ala. Orang berdoa dan dikabulkan doa itu menunjukkan bahwa memang yang dimintai dalam doa itu ada dan mendengar. Buktinya langsung mengabulkannya. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa nuhan idnada min qablu fastajabna lahu, dan ingat Nabiullah Nuh ketika dia berdoa memanggil Tuhannya sebelum itu, dan fastajabna lahu, kami kabulkan Nuh, doanya Nuh ini. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah yang maha tinggi, idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum, ingat tastaghithun, kalian memohon pertolongan rabbakum dari Tuhan kalian, fastajaba lakum, sehingga Tuhan kalian mengabulkan permohonan kalian. Itu menunjukkan kalau ada orang berdoa kemudian dikabulkan oleh Allah, ini adalah bukti bahwa Allah itu ada, mendengar dan melihat. Wa fi sahih al-Bukhari, dan disebutkan dalam sahih Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa anna a'rabiyan dakhala yaumal jumu'ati, bahwa seorang Arab gunung masuk ke masjid pada hari Jumat, Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthubu, dan Nabi waktu itu sedang berkhutbah. Faqala ya Rasulullah, maka si orang Arab gunung ini teriak di tengah-tengah khutbahnya Nabi itu memanggil Rasulullah, wahai Rasulullah, halakal malu wa ja'al iyalu fad'ullah lana, telah binasa harta, yakni tanam-tanaman dan ternak mati semua karena kekeringan. Wa ja'al iyalu, dan anak istri kelaparan karena kekeringan ini. Enggak ada tanaman yang bisa dimakan, enggak ada ternak yang bisa disembelih, semuanya pada mati karena kekeringan. Fad'ullah lana, maka berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Farafa yadaihi wa da'a, maka Rasulullah di atas mimbar itu mengangkat kedua tangan beliau yang mulia, wada'a, dan beliau berdoa kepada Allah. Fatharas sahabu amsalal jibali, maka tiba-tiba bergerak dengan cepat apa itu as-sahabu, apa itu awan, bergerak dengan cepat amsalal jibal, sebesar gunung-gunung. Falam yanzilu an mimbarihi, sehingga beliau Nabi belum sempat turun dari mimbarnya. Hatta ra'aitul matara, sehingga aku melihat hujan. Yatahadaru ala lihyati, bertetes-tetesan membasahi lihyati, jenggot beliau, karena memang masjidnya enggak pakai atap. Enggak bocor, memang enggak pakai atap. Kalau bocor itu ada atap terus kebocoran. Itu enggak pakai atap masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena hujan, kalau turun hujan ya sampai jenggot beliau itu bertetes-tetesan air hujan. Jadi kontan waktu itu juga Rasulullah berdoa, dan waktu itu juga bergerak awan terus turun hujan dengan deras. Wa fil jum'ati tsaniyati, di Jumat berikutnya, qama dzalikal a'rabi, orang Arab gunung itu berdiri lagi di masjid, berteriak lagi, au ghairuhu, atau orang Arab gunung yang lainnya. Faqala, orang Arab gunung itu berteriak, ya Rasulullah, tahaddamal bina wa gharaqal mal, fad'ullah lana, ya Rasulullah, tahaddamal bina, bangunan-bangunan runtuh karena banjir. Hujan terus-menerus sampai rumah-rumah pada runtuh, karena rumah-rumah mereka dibangun enggak pakai semen. Ya, belum dibangun pabrik semen. Jadi pakai tanah liat, ditempelkan begitu saja. Karena hujan terus-menerus ya runtuh bangunan-bangunan itu, dan telah tenggelam harta kami, sawah-sawah kebun-kebun tenggelam, kambing-kambing dibawa banjir habis semuanya. Fad'ullah lana, berdoalah kepada Allah untuk kami supaya menghentikan hujan. Farofa'a yadaihi waqal, maka beliau mengangkat kedua tangan beliau dan beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah, berikan kepada kami hujan tapi jangan engkau timpakan alaina, jangan engkau timpakan adab terhadap kami. Fama yushiru ila nahiyatin illan farajat, maka tidaklah beliau mengisyaratkan kepada satu arah dari langit itu kecuali infarajat, terus kemudian awan-awan itu pada memisah dan kemudian terang. Berhentilah hujan. Wa ma zalat ijabatud da'ina amran masyhudan ila yaumina hadza, dan ma zalat, tidak hilang kenyataan ijabatu da'ina, dikabulkannya orang yang berdoa itu sebagai amron masyhudan, perkara yang bisa disaksikan ila yaumina hadza, sampai hari kita ini, liman saddaqal luju'a ilallahi ta'ala, bagi mereka yang betul-betul jujur, saddaqal luju', betul-betul jujur dalam minta perlindungan ilallahi ta'ala kepada Allah ta'ala, wa ata bi syara'itil ijabati, dan dia menunaikan syarat-syarat di dikabulkannya doa. Hah? Itu dalalatul hissi menunjukkan demikian. Hah. Al-wajhut tsani sekarang panjang pembahasan ini. Hah? Iya, al-iman billah itu, iman kepada Allah itu empat, mengandungi empat perkara. Al-awwal apa? Iman tentang wujudillah. Iya, beriman tentang wujudnya adanya Allah. Al-wajhut tsani yang kedua, setelah kita bahas tentang iman, beriman tentang wujudnya Allah itu, yang kedua anna ayatil anbiya, bahwa tanda-tanda para nabi yang dipunyai oleh para nabi, allati tusammal mu'jizatu, yang dinamakan mu'jizat, wa yushahiduhan nasu, yang disaksikan oleh manusia, aw yasma'una biha, atau didengar langsung oleh manusia, burhanun qati'un, semua itu adalah bukti yang pasti ala wujudi mursilihim, bukti yang pasti tentang wujudnya apa yang mengutus para nabi itu. Siapa yang mengutus para nabi? Wa huwallahu ta'ala, yaitu Allah yang maha tinggi. Li'annaha umurun kharijatun an nitaqil bashari, karena perkara mukjizat-mukjizat itu, ha, kembali kepada al-mukjizat, iya, karena perkara mukjizat itu adalah umurun, sebagai perkara-perkara yang kharijatan, sebagai perkara yang keluar an-nitaqil bashar, dari kemampuan manusia, ya. Kejadian mukjizat-mukjizat itu betul-betul keluar dari kebiasaan atau kemampuan manusia. Yajrihallahu ta'ala ta'yidan lirusulihi wa nasran lahum. Yajriha, Allah jalankan peristiwa-peristiwa mukjizat itu, ha, ta'yidan, sebagai dukungan Allah kepada para rasulnya, wa nasron lahum, dan sebagai pertolongan kepada para rasulnya. Wa mithalu dzalika, dan yang dan sebagai contoh ialah ayatu Musa alaihi salam hina amarahu Allah taala. Ayat satu tanda, yaitu mukjizat yang ada pada Musa ketika Allah perintahkan Musa ayyadriba bi asahul bahra, untuk memukul dengan tongkatnya itu, memukul apa? Al bahra, lautan. Fa dharabahu, maka Musa memukul lautan itu, fan falaqa 12 tariqan yabisa, maka infalak, terpecahlah lautan itu, 12 tariqan yabisa, 12 jalan kering, jalan darat. Lautan itu tiba-tiba airnya kemudian terpecah, kemudian menjadi dinding-dinding yang di dua sisi jalan, ya, yang jalan itu ialah menjadi dasar laut itu, daratan, Dasar laut itu menjadi daratan, sedangkan airnya itu menjadi dinding-dinding yang ada, dinding air ini, yang ada di dua sisi jalan itu menjadi 12 jalan sesuai dengan jumlah kaum Bani Israel yang 12 suku itu. Masing-masing suku berjalan pada jalannya sehingga tidak berdesak-desakan ketika melarikan diri dari Firaun itu, lari menyeberangi Lautan Merah dengan kondisi di dua sisi jalan itu ada dua dinding air. Luar biasa. Infalak, pecah itu lautan terus menjadi dinding-dinding begitu, dinding air begitu. Menjadi itna asyara tariqan yabisa, 12 jalan yang kering, yaitu dasar laut itu menjadi daratan yang kering. Wal ma'u bainaha kal jibal, dan air di antara dua sisi jalan itu seperti gunung air. Subhanallah, begitu yang sifatnya air itu mengalir, tetapi khusus waktu itu juga berubah sifat menjadi sesuatu yang menggumpal. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan, Allah Ta'ala berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahra, maka kami wahyukan kepada Musa untuk memukul kami wahyukan supaya pukullah, idrib bi'asakal bahra, dengan tongkatmu itu ke lautan. Fan falaqa, maka terpecahlah lautan itu. Fakana kullu farqin, maka jadilah setiap kelompok dari Bani Israel ini, setiap kelompok dari air itu kataudil azim, seperti gunung batu yang besar. Air itu menjadi seperti gunung batu yang besar. Subhanallah. Wa mithalun thani, contoh kedua, ayatu Isa alaihi salam, yaitu tanda yang ada pada Nabiullah Isa alaihi salam. Haitsu kana yuhyil mauta, di mana Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Wa yukhrijuhum min quburihim biidznillah, dan dikeluarkan Isa, mengeluarkan mereka dari kubur mereka dengan izin Allah. Qala Allah Ta'ala anhu, Allah Ta'ala berfirman tentang peristiwa ini, wa uhyiyal mauta biiznillah, dan aku menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Wa qala, wa idh takhrujul mauta biizni, dan juga Allah menyatakan kepada Isa, dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang yang mati dengan izinku, dihidupkan kembali. Ini mukjizah. Wa mithalun thalithun, contoh yang ketiga, li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hina talabat minhu Quraisy ayatan, ketika orang Quraisy minta daripada beliau satu ayat, satu tanda kebenaran beliau. Fa asyara ilal qamari, maka beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke bulan. Fan falako, maka bulan itu in falako terpecah, firqataini, terpecah menjadi dua pecahan. Faro'ahun nas, itu semua dilihat, semua itu oleh segenap manusia yang ada, yang hadir waktu peristiwa tersebut. Wa fi dzalika qauluhu ta'ala, dalam memberitakan tentang peristiwa ini, Allah menyatakan, Allah berfirman, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamaru wa yaraw kulla ayat kulla ayatin yu'radu ya, wa yaqulu sihrun mustamir. Iqtarabat telah dekat as-sa'atu, hari kiamat. Wan syaqqal qamar, dan telah pecah bulan. Allah memberitakan tentang peristiwa pecahnya bulan itu. Wa in yaraw kulla ayatin, walaupun seandainya mereka melihat semua tanda-tanda kebenaran, yu'radu, mereka tetap menolak. Wa yaqulu sihrun mustamir, mereka tetap saja mengatakan, oh ini adalah sihir yang terus-menerus. Jadi peristiwa mukjizat pecahnya bulan itu memang pernah terjadi, buktinya diberitakan oleh Allah di dalam ayat ini. Lebih-lebih lagi diberitakan secara detail dan rinci dalam hadis tentang riwayat peristiwa tersebut. Fahadhil ayatul mahsusatu, maka ayat-ayat yang bisa dicapai oleh panca indera itu, allati yajriha Allah Ta'ala, yang Allah jalankan ta'yidan li rusulihi, sebagai bantuan kepada para rasulnya, wa nasran lahum, dan sebagai pertolongan kepada para rasulnya, tadullu dalalatan qat'iyatan ala wujudihi ta'ala, semua itu menunjukkan sebagai dalil yang pasti tentang wujudnya Allah Ta'ala. Jadi masih dalam pembicaraan tentang bagian pertama daripada iman pada Allah, yaitu iman kepada wujudillah, iman kepada wujudnya Allah. Atsani, yang kedua, al-imanu birububiyati, ya, beriman tentang sifat rububiyah Allah. Ai bi annahu wahdahu rabbu, yaitu beriman bahwa dia saja sebagai Rabb. La syarika lahu wa la mu'in, tidak ada sekutu baginya dan tidak ada pembantu baginya. Warrabbu, pengertian Rabb itu ialah man lahul khalqu, siapa yang mempunyai penciptaan. Wal mulku, dan pemilikan. Wal amru, dan perintah. Fala khaliqa illallah, maka tidak ada pencipta kecuali hanya Allah. Wala malika illa huwa, dan tidak ada pemilik kecuali hanya dia. Wala amra illa lahu, dan tidak ada perintah kecuali hanya milik Allah saja yang mempunyai hak memerintah. Qala Ta'ala, Allah Ta'ala memberitakan, ala lahul khalqu wal amru, bukankah bagi Allah itu mencipta dan memerintah. Wa qala, juga firman Allah, dzalikumullahu rabbukum, demikianlah Allah itu Tuhan kalian, lahul mulku, baginya lah segala kerajaan, segala pemilikan. Walladzina tad'una min dunihi, adapun zat-zat lain, tuhan-tuhan lain yang engkau berseru kepadanya dari selain Allah itu, mayamlikuna min qitmir, sama sekali mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki qitmir. Qitmir itu kulitnya biji kurma. Tipis itu kulitnya biji kurma itu. Itu pun mereka tidak punya barang yang paling ringan dan paling kecil itu, apalagi mau memiliki alam ini. Maka demikian Allah mendidik kita tentang rububiyah Allah, keimanan kepada rububiyah Allah, bahwa Allah itu adalah Ar-Rabbu, sebagai zat yang mencipta segala yang ada, dan dia adalah zat yang memiliki dan mengatur dan menentukan segala yang ada, para makhluk Allah, dan karena itu hanya Allah yang memiliki seluruh alam ini. Ila huna ya akhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.